Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit kilau, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi resahku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu.